Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izinnya semata pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan di dalam halaqah dan tempat yang penuh dengan barakah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab datangnya kebaikan untuk kita semuanya. Masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penting untuk kita ingat kembali bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan lemah, tidak sempurna, banyak kekurangannya. Oleh karena itu manusia sangat butuh kepada sesamanya untuk bekerja sama, saling tolong-menolong dalam melangsungkan kehidupannya di dunia. Dan ini secara nyata kita lihat, kita jalani dan kita rasakan. Bahkan ini menjadi sunnatullah, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan, wa hayatu bani Adam wa aishuhum fid dunya la yatimmu illa bimu'awanati ba'dihim li ba'din. Kehidupan Bani Adam di dunia tidaklah akan sempurna kecuali dengan adanya kerjasama, dengan adanya tolong-menolong, ta'awun antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Demikian halnya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam hal yang berkaitan dengan urusan agama. Manusia pada umumnya atau kaum muslimin secara khusus sangat butuh kepada sesamanya untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong, saling mendorong, saling ta'awun dalam menjalankan perintah agama. Seseorang tidak bisa menegakkan dakwah Islam secara sendirian tanpa bantuan dari yang lainnya. Begitupun dalam hal ibadah. Tidak ada seorang pun yang merasa cukup dan tidak butuh kepada yang lain ketika menjalankan ibadah. Dalam thalabul ilmi, dalam ta'lim, dan dalam segala hal yang menyangkut urusan agama. Dan kalau kita perhatikan bersama, tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyeru manusia secara komunal atau jama'i. Tidak secara individu. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini seruan ditujukan kepada orang-orang yang beriman secara jama'i. Secara komunal, tidak secara individu, tidak ditujukan kepada perorangan, tetapi secara keseluruhan. Orang-orang yang beriman. Allah sebutkan hal ini dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Sebanyak 89 kali di dalam Al-Quran. Kemudian juga contoh lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Ini juga sama seruan ditujukan kepada seluruh manusia secara komunal, secara jama'i, tidak secara individu. Allah sebutkan hal ini di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Contoh berikutnya adalah seruan Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam. Wahai sekalian Bani Adam, ini juga sama seruan ditujukan kepada seluruh Bani Adam secara jama'i, secara keseluruhan, tidak secara individu. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Diawali dengan seruan, hei Bani Adam, ya Bani Adam. Semua ini menunjukkan tentang betapa pentingnya sebuah kebersamaan dan ta'awun bagi kaum muslimin secara khusus dalam menjalankan perintah-perintah agama. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, ta'awun, tolong-menolong, tentunya di atas kebajikan dan takwa adalah hal yang diwajibkan oleh syariat. Berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara dalil-dalil tersebut dari Al-Quran, pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Asr. Allah berfirman, wal-asri innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, saling wasiat dalam kebenaran dan saling wasiat dalam kesabaran. Mungkin kita tidak menemukan ta'awun atau kerjasama tolong-menolong di surat ini. Tapi kalau kita kembali kepada keterangan dari para ulama, maka sesungguhnya di dalam surat ini ada satu ayat atau dua ayat di mana di situ isinya adalah ta'awun, ajakan untuk kerjasama, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Saling wasiat dalam hal kebenaran dan wasiat dalam hal kesabaran. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, fihi ta'awun alal birri wa taqwa. Di dalamnya mengandung ajakan untuk saling kerjasama, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Surat Al-Asr, seperti yang kita ketahui bersama, surat yang kalau dilihat dari segi ayat sangat pendek sekali. Tetapi surat ini kandungannya sangat luar biasa. Seperti yang antum sudah ketahui insyaAllah. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, sebuah ayat yang insyaAllah kita juga mafhum. Kita sudah sering mendengarnya. Dan sangat jelas sekali dalam ayat ini disebutkan ajakan untuk berta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian. Bekerja samalah kalian di atas kebajikan dan takwa. Dan jangan sekali-kali tolong menolong, ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan, ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, bil mu'awanah ala fi'lil khairat, untuk bekerja sama, tolong-menolong dalam melakukan segala macam kebaikan. Wa huwa albir, yang semuanya itu masuk dalam kategori albir, kebajikan. Wa tarkil munkarat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk kerjasama, tolong menolong dalam meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa huwa taqwa, dan itu masuk dalam kategori ketakwaan. Wa yanhahum 'anit tanasur 'alal batil, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh atau melarang mereka hamba-hamba yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebatilan. Wa ta'awun 'alal ma'athim wal maharim, dan bekerja sama dalam hal dosa dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Jadi sangat jelas sekali dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan kerjasama atau ta'awun dalam sesuatu yang mengandung kebaikan, dan khususnya kebaikan yang berhubungan dengan akhirat atau agama. Adapun Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkenaan dengan ayat ini, beliau mengatakan, wa huwa amrun li jami'il khalqi bitta'awuni 'alal birri wat taqwa. Ayat ini merupakan perintah bagi seluruh makhluk untuk melakukan ta'awun di atas kebajikan dan taqwa. Ay li yu'in ba'dakum ba'dha. Yani agar sebagian kalian membantu sebagian yang lainnya. Wa tahathu 'ala amrillah, dan saling memotivasi, saling mendorong untuk senantiasa berada di atas perintah Allah dan mengamalkannya. Kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalil yang ketiga tentang wajibnya ta'awun adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah oleh kalian semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ketika kalian bermusuhan, Kemudian Allah satukan hati kalian, sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersatu, bersahabat, bersama-sama. Sepintas kalau kita lihat, di dalam ayat ini juga tidak ada keterangan atau perintah secara jelas untuk berta'awun, bekerja sama, tolong-menolong antar kita. Tetapi, kalau kita merujuk pernyataan para ulama, maka kita akan mengerti bahwa ternyata di dalam ayat ini, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bekerja sama, melakukan ta'awun. Seperti uraian yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsirnya beliau mengatakan, fa'inna fi ijtima'il muslimin ala dinihim wa'tilafi qulubihim yasluh dinuhum wa dunyahum. Sesungguhnya, dalam kebersamaan kaum muslimin di atas agamanya, dan kesatuan hati-hatinya, yasluh dinuhum wa dunyahum, hal itu akan memperbaiki keadaan agamanya dan urusan dunianya. Wabil ijtima' yatamakkanuna 'ala kulli amrin minal umur. Dengan adanya kebersamaan, mereka kaum muslimin juga dapat menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Wa yahsul lahum minal masalih allati tatawaqqaf 'alal i'tilaf minat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bahkan mereka juga akan mendapatkan kemaslahatan dari hasil kebersamaan itu, seperti ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama, tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa. Jadi kita dapat memahami, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, bersama-sama, salah satu tujuan yang ingin diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar tercipta di antara kita sebuah ta'awun, kerjasama. Karena ta'awun, tolong-menolong, tidak akan pernah ada wujudnya tanpa ada kebersamaan. Kebersamaan di atas apa? Tentunya kebersamaan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama adalah juga merupakan perintah untuk berta'awun di dalamnya. Bekerja sama di dalamnya, saling mengokohkan, saling menguatkan, saling mendukung, saling memberikan motivasi. Dan ini yang penting untuk kita pahami bersama. Karena tadi, tolong-menolong tidak akan pernah ada wujudnya. Ta'awun itu tidak akan pernah ada wujudnya jika tidak ada kebersamaan. Ketika ada kebersamaan, maka ketika itulah terwujud adanya ta'awun. Ini dalil yang ketiga dari Al-Quran tentang wajibnya ta'awun. Tolong menolong di atas kebajikan dan takwa. Dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Taha. Berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa, waj'alli waziran min ahli haruna akhi usdud bihi azri washrikhu fi amri. Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waj'alli waziran min ahli haruna akhi, ya Allah, jadikanlah saudaraku Harun sebagai pembantuku. Usdud bihi azri, teguhkanlah dengan adanya dia kekuatanku. Dan sertakanlah atau jadikanlah dia teman dalam segala urusan-urusanku. Di dalam ayat ini, Nabi Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Harun saudaranya sebagai seseorang yang bisa diajak bekerja sama. Bisa diajak ta'awun dalam menegakkan dakwah ilallah. Dalam hal ini menemui Fir'aun. Ini dalam dakwah. Makanya di awal tadi kita katakan bahwa tidak ada seorang pun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti butuh pihak-pihak yang akan diajak bekerja sama. Membutuhkan pihak yang bisa untuk melakukan ta'awun, tolong menolong dengannya. Bahkan para anbiya sekalipun. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika atau selama 10 tahun di Makkah, beliau mengatakan, man yu'wini, siapakah orang yang akan membantuku, siapakah orang yang akan menjadi pendampingku. Ini diantara dalil-dalil dari Al-Quran tentang wajibnya ta'awun. Adapun dari As-Sunnah, maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Hadis yang masyhur. Seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mukmin lainnya kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha, di mana sebagiannya akan menguatkan sebagian yang lainnya. Qala Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, Imam Ibnu Battal rahimahullah sehubungan dengan hadis ini beliau mengatakan, ta'awunul mu'minina ba'dhum ba'dha fi umuri dunya wal akhirah mandubun bihadzal hadis. Ta'awunnya kaum mukminin antara sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam urusan dunia dan urusan akhirat mandubun bihadzal hadis. Disyariatkan, dianjurkan atas dasar hadis ini. Meskipun mungkin secara teks kita tidak menemukan kalimat atau kata yang mengandung perintah untuk bekerja sama, tetapi para ulama memiliki pemahaman yang sangat dalam baik terhadap ayat-ayat Allah ataupun terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar memahaminya secara zahir atau secara tekstual saja, tetapi lebih dari itu, lebih dalam. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Di sini menandakan dianjurkannya atau disyariatkannya antar kaum mukminin melakukan ta'awun, kata Ibnu Battal rahimahullah. Kemudian lebih jauh Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, zahiruhu al-ikhbar wa ma'nahu al-amru wa huwa at-tahrir 'ala at-ta'awun. Kalau melihat secara zahirnya, zahir hadis tadi itu hanya sekedar ikhbar, hanya sekedar khabar, pemberitaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sesungguhnya maknanya adalah perintah. Tahrid 'ala at-ta'awun, dorongan, motivasi untuk melakukan kerjasama dan ta'awun antar kaum mukminin. Jika diibaratkan sebuah bangunan, berarti setiap mukmin butuh kepada mukmin yang lainnya untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan itu akan tercapai dengan adanya ta'awun, kerjasama yang baik antar mereka. Kemudian hadis yang kedua yang merupakan dalil dari As-Sunnah tentang wajibnya ta'awun adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhimuhu wa la yaslimu. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Seorang Muslim tidak akan mendzalimi saudaranya. Seorang Muslim tidak akan menghinakan saudaranya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Man farraja an muslimin qurbatan min qurabid dunya farrajallahu qurbatan min qurabati yaumil qiyamah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan jalan keluar bagi seorang mukmin dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadis ini beliau mengatakan, wa fil hadithi haddun ala ta'awun. Di dalam hadis ini ada anjuran, ada motivasi, ada dorongan untuk saling melakukan kerjasama atau ta'awun, tolong menolong. Kemudian di samping itu juga ada anjuran untuk husnul ta'asyur, senantiasa menampakkan pergaulan yang baik, wal ulfah, dan dorongan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. At-ta'awun, tolong menolong, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal birri wa taqwa, di atas kebajikan dan taqwa, mengajarkan kepada kita semua agar kita memiliki kepekaan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita. Imam Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan, tafaqqadu ikhwanakum, cari tahu tentang bagaimana keadaan saudara-saudara kalian. Paling tidak dalam tiga hal. Apakah mereka dalam keadaan sakit? Jika seandainya diketahui mereka sedang sakit, fa'uduhu, maka jenguklah mereka. Kemudian yang kedua, apakah mereka dalam keadaan sibuk menghadapi sesuatu yang membuat tidak nampak, tidak hadir di tengah-tengah kita? Maka kalau dalam keadaan sibuk, bantulah mereka. Atau apakah saudara-saudara kita itu dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai, sehingga tidak kelihatan batang hidungnya di tengah-tengah kita? Kalau seandainya benar-benar seperti itu, maka zakiruhum, ingatkan mereka. Menjenguk saudara-saudara kita, melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita, mengingatkan saudara-saudara kita, ini termasuk bentuk ta'awun, kerjasama, tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa. Ta'awun di atas kebajikan dan takwa, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk mengetahui siapakah yang disebut dengan ikhwan fillah itu. Siapa sesungguhnya ikhwan fillah itu siapa? Al-Imam Abu Hamzah Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang man humul ikhwanu fillah, siapakah ikhwan fillah itu? Maka Beliau rahimahullah menjawab, hum al-amiluna bi ta'atillahi azza wa jal. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di atas ketaatan kepada Allah azza wa jal. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah azza wa jal. Al-muta'awinuna ala amrillahi azza wa jal. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan ta'awun, tolong-menolong, bekerja sama di atas perintah Allah azza wa jal. Inilah yang disebut dengan ikhwan fillah, yang selalu dekat dengan kita, selalu bersama-sama dengan kita, saling mengingatkan, saling memberi motivasi, saling memberi semangat, saling memberikan perhatian. Ini yang disebut dengan ikhwan fillah. Mereka adalah orang-orang yang semangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan mereka juga adalah orang-orang yang semangat membangun kerjasama, membangun ta'awun. Ini ikhwan fillah. Jadi ta'awun sungguh benar-benar mengajarkan kepada kita untuk pertama, peka terhadap saudara-saudara kita. Yang kedua, memberikan faedah kepada kita untuk mengetahui siapa sesungguhnya ikhwan fillah, saudara-saudara kita karena Allah. Kemudian berikutnya, at-ta'awun, tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga menjadi sebab datangnya al-wadah, al-mawaddah, kecintaan dan kebersamaan. Imam Abu Hasan Al-Amiri rahimahullahu taala mengatakan, at-ta'awunu 'ala Allah da'iyatun liittifaqil ara' wa ittifaqul ara' majlabatun liijadil murad wa maksabatun lilwadad. Tolong menolong di atas perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya da'iyatun liittifaqil ara'. Adalah sesuatu yang menuntut terjadinya ittifaqul ara', kesepakatan pandangan, kesatuan pemikiran. Wattifaqul ara', dan kesatuan al-ara', pandangan, majlabatun, atau majlabatun liijadil murad, adalah sesuatu yang akan mendatangkan sesuatu yang diinginkan dan menghasilkan al-wadad, kecintaan. Jadi sangat luar biasa sekali kalau kita renungi dan hayati lebih dalam makna dari at-ta'awun. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membangun semangat ta'awun dalam diri kita masing-masing. Dan banyak bentuk ta'awun yang dapat kita lakukan. Sebagaimana para pendahulu kita yang soleh, mereka memberikan contoh ta'awun yang luar biasa kepada kita semua. Seperti ketika para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mulai membangun Masjid Nabawi. Para sahabat ikut terlibat dalam pembangunan Masjid Nabawi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bergotong royong memindahkan satu tanah dari satu tempat, memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian membersihkan seluruh area yang akan dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Bani Najjar, di mana Bani Najjar pada waktu itu juga terlibat dalam pembangunan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, "Berapa harganya barang yang kalian pakai di sini buat masjid ini?" Mereka menjawab, "La wallah, tidak demi Allah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak menghendaki harganya. Kami hanya menghendaki pahala, harga, balasan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala." Ini bentuk ta'awun yang luar biasa. Ya. Yang dicontohkan oleh para salaf kita yang saleh. Belum lagi ketika rombongan muhajirin bertemu dengan Al-Ansar. Rombongan muhajirin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat Ansar di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatukan mereka. Mempersaudarakan mereka. Menjalin hubungan yang kuat antar mereka sehingga terciptalah ta'awun yang luar biasa. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau radhiyallahu ta'ala an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan aku dengan Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Sa'ad bin Rabi' mendatangi Abdurrahman bin Auf dan berkata kepadanya bahwa sungguhnya aku adalah orang Ansar yang terbilang banyak hartanya. Aku akan bagi dua harta ini. Untuk aku separuh, untuk kamu separuh. Aku pun punya dua istri. Kalau kamu perlu satu, aku ceraikan, kemudian kamu nikahi satu. Luar biasa. Ini salah satu contoh sederhana yang menggambarkan begitu semangatnya mereka dalam menjalin ta'awun kerjasama. Namun Abdurrahman bin Auf pada waktu itu belum membutuhkan bantuan dari Sa'ad bin Rabi. Dan beliau minta ditunjukkan sebuah pasar. Kemudian ditunjukkanlah oleh Sa'ad bin Rabi. Lalu Abdurrahman bin Auf mulai berdagang, berjualan samin dan al-aqid, minyak simsim dan keju di pasar. Ada lagi kisah lain. Kisah Salman yang ingin melepaskan diri dari perbudakan. Beliau ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Tetapi sayangnya beliau tidak punya cukup biaya untuk bisa menebusnya ke majikannya. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Bantulah saudara kalian ini." Kemudian para sahabatnya berkumpul, mengumpulkan dana untuk membebaskan Salman. Hingga akhirnya Salman pun terbebas dari perbudakan. Ini juga bentuk ta'awun yang sungguh sangat luar biasa dicontohkan oleh para salaf kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada baiknya untuk kita juga mengetahui perkara apa saja yang bisa mewujudkan adanya ta'awun di tengah-tengah kita. Maka para ulama menyebutkan di antaranya yang pertama adalah aqdul uquwah al-imaniyah. Pertama yang harus diupayakan, yang harus ditempuh adalah menjalin uquwah al-imaniyah. Uquwah islamiyah, persaudaraan dengan ikatan iman, dengan ikatan Islam. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jaminan bahwa yang mampu membangun persaudaraan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu mewujudkan persaudaraan. Ketika orang-orang yang beriman mampu mewujudkan persaudaraan, maka sesungguhnya mereka akan mampu mewujudkan ta'awun di tengah-tengah mereka. Kemudian upaya yang kedua dari perkara yang bisa mewujudkan adanya ta'awun adalah ikhlas wasidq, keikhlasan dan kejujuran. Ini sangat penting sekali untuk kita miliki bersama, keikhlasan dan kejujuran. Tidak sedikit orang yang ikhlas tetapi tidak punya kejujuran. Atau ada juga yang jujur tetapi tidak ikhlas. Kejujuran dan keikhlasan ini adalah dua perkara yang dapat mendidik diri kita dengan baik. Dua perkara yang bisa melupakan kita dari raghabat asyakhsiyah, dari kepentingan-kepentingan pribadi kita. Dua hal yang bisa menjaga kita dari hawa nafsu kita yang selalu menyuruh kepada hal-hal yang buruk. Jika kita sudah memiliki keikhlasan dan as-sidq, kejujuran, niscaya perhatian kita akan sangat besar terhadap saudara-saudara kita. Kita tidak hanya mementingkan diri kita saja. Kita tidak hanya mengikuti apa kemauan hawa nafsu kita. Tetapi segala kepentingan pribadi kita akan kita simpan terlebih dahulu. Sebagaimana kaum Ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kaum Muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri, sehingga apa yang mereka punya mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Inilah kejujuran dan keikhlasan yang sangat luar biasa. Dengan modal ini, as-sidq wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan, mereka mampu membangun kerjasama dan ta'awun yang luar biasa. Tidak ada bandingannya dalam sejarah kehidupan manusia sampai kapanpun. As-sidq wal ikhlas. Maka mari kita semua berupaya belajar untuk menumbuhkan keikhlasan dalam diri kita. Kemudian disertai dengan kejujuran. Berikutnya yang ketiga adalah al-bu'du 'anit ta'assub wal hizbiyah. Upaya untuk mewujudkan adanya ta'awun di tengah-tengah kita adalah al-bu'du 'anit ta'assub wal hizbiyah, menjauh dari sikap fanatik wal hizbiyah dan hizbiyah. Ta'assub dan hizbi adalah dua perkara yang merusak dakwah. Dua perkara yang merusak hubungan para da'i-da'i ilallah. Dua perkara yang akan menghancurkan umat, membinasakan umat. At-ta'assub wal-hizbiyah. Kerjasama, ta'awun dalam bentuk apapun tidak akan pernah terwujud jika orang-orang yang mengupayakan untuk ta'awunnya terjangkiti penyakit ta'assub dan hizbiyah. Oleh karenanya, kita dibimbing oleh para ulama untuk tidak fanatik terhadap seseorang tertentu. Kita juga dibimbing untuk menjauhi semangat hizbiyah, semangat berkelompok. Karena semua itu akan menghancurkan segala kebaikan yang sedang dan akan kita bangun. Selanjutnya, ma'asyiral ikhwah rahimakni wa rahimakumullahu jami'an, adalah fiqhul mu'amalah at-tayyibah. Hendaknya kita belajar cara bermuamalah yang baik. Memahami bagaimana muamalah yang baik. Muamalah yang pertama yang harus kita pahami adalah muamalah dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muamalah dengan diri kita sendiri. Dan berikutnya adalah muamalah dengan sesama kita. Ini sesuatu yang harus dipelajari, sesuatu yang harus dipahami. Agar dengan itu kita bisa memposisikan diri kita agar dengan itu kita bisa bekerja sama dan ta'awun dengan saudara-saudara kita. Dan pada dasarnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, segala perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bekerja sama di dalamnya, maka ini termasuk ke dalam bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Seperti dalam dakwah umpamanya, dakwah ilallah, nusratuddin, membela agama, termasuk kalau kita bekerja sama di dalamnya ke dalam bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kunu ansarullah, jadilah kalian semua sebagai penolong-penolong Allah, penolong agama Allah. Jadilah kalian semua para penegak dakwah, pembela Islam. Sebagaimana perkataan Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah, qala al hawariyun nahnu ansarullah. Perkataan Isa kepada para sahabat-sahabatnya yang menjadi pembantu beliau, siapakah yang menjadi penolong agama Allah? Mereka mengatakan, nahnu ansarullah, kami semua sebagai penolong agama Allah. Maka kalau kita bekerja sama di dalam dakwah, menegakkan dakwah ilallah, kita sudah termasuk ta'awun di dalamnya. Dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Juga seperti kisah Musa dan Harun yang sudah disampaikan tadi. Ya. Di mana Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Harun sebagai temannya yang bisa diajak bekerja sama, yang bisa diajak ta'awun untuk membangun dakwah ilallah azza wa jal. Kemudian termasuk dalam bab ta'awun juga ta'awun dalam hal menegakkan ibadah. Dan ini tidak mesti melibatkan banyak orang. Satu keluarga bisa melakukan ta'awun dalam hal ibadah seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Diceritakan oleh Abu Utsman An-Nahdi bahwa aku bermalam di tempatnya Abu Hurairah selama 7 malam. Dan aku melihat Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam itu menjadi 3 bagian. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Masing-masing bangun untuk melakukan ibadah. Saling membangunkan. Ini ta'awun dalam hal ibadah. Dan kita pun bisa melakukannya. Di dalam keluarga kita masing-masing bersama dengan istri kita, anak kita. Bekerja sama untuk membangun ketakwaan, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'awun dalam hal talabul ilmi, menuntut ilmu, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar dengan tetangganya seorang Ansar, di mana beliau dengan tetangganya itu bergantian untuk datang ke sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hari Umar datang ke hadapan Nabi, kemudian hari berikutnya tetangganya, dan terus Kemudian saling menyampaikan faedah. Ini termasuk ta'awun dalam hal talabul ilmi. Demikian juga kisah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bersama Umar bin Hafs Al-Asqar. Di mana Umar bin Hafs Al-Asqar mengatakan, saya bersama dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di Basrah senantiasa belajar menulis hadis. Pada suatu ketika, kata Umar bin Hafs Al-Asqar, Imam Bukhari tidak kelihatan. Hingga akhirnya Umar bin Hafs Al-Asqar dan teman-temannya mencari tahu di mana keberadaan Imam Al-Bukhari. Lalu mereka mendapati Imam Al-Bukhari ada di rumahnya dalam keadaan tidak mau keluar karena tidak ada pakaian. Umar bin Hafs Al-Asqar dan teman-temannya pada waktu itu tahu bahwa Imam Al-Bukhari sudah tidak punya perbekalan lagi. Habis semua bekalnya. Hingga akhirnya apa yang dilakukan Umar bin Hafs Al-Asqar? Beliau memanggil teman-temannya yang lain, kemudian berempuk mengumpulkan dirham untuk membeli pakaian, lalu dibelilah pakaian itu dan diberikan kepada Imam Al-Bukhari. Setelah itu Imam Bukhari pun keluar dan mereka bersama-sama lagi pergi mencari hadis dan menulis hadis. Ini bentuk ta'awun dalam hal talabul ilmi. Ada kalanya ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saudara-saudara kita yang sedang menuntut ilmu itu kekurangan. Mereka tidak punya bekal. Hendaknya kita peka melihat keadaan ini. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para salaf kita. Berta'awun, kerjasama. Membantu. Bahkan di zaman salaf, tidak sedikit orang yang sesungguhnya, kalau dilihat dari keilmuan, tidak ada. Bukan termasuk ahlul ilmi, tetapi bantuannya luar biasa. Ta'awunnya luar biasa. Ditampakkan untuk para thullabatul ilmi dan juga untuk orang-orang alim. Ini di zaman salaf. Seperti dulu dikenal, ada seorang yang bernama Rafi', seperti diceritakan oleh Hayyaj bin Ubaid, bahwa Rafi' ini terkenal sebagai seorang yang zuhud. Kemudian ada dua orang syekh, yang pertama Abu Ishaq, kemudian yang kedua Abu Ya'la Al-Farra. Keduanya bisa menjadi syekh besar lantaran peran yang dilakukan oleh Rafi', di mana Rafi' inilah yang membantu keduanya. Rafi' inilah yang mendorong keduanya, memenuhi kebutuhan keduanya sehingga keduanya menjadi syekh besar. Ini termasuk ta'awun dalam talabul ilmi. Kemudian ada juga kisah dari para salaf kita bernama As'ab bin Jubair Al-Madani. Pada suatu ketika As'ab bin Jubair keluar dari rumahnya. Kemudian bertemu dengan seorang laki-laki, lalu dipanggillah As'ab ini. Wahai As'ab, berapa anak-anakmu? As'ab menjawab, anak saya berjumlah sekian. Kemudian laki-laki ini berkata, ada seseorang yang akan membantu kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu selama kamu hidup. As'ab bin Jubair kemudian bertanya, siapakah dia? Laki-laki ini mengatakan, dia tidak mau diketahui orang. Dia tidak mau diketahui. Kemudian kata As'ab, kalau begitu dia telah melakukan kebaikan kepadaku, aku akan membalasnya. Lalu laki-laki itu menjawab, dia tidak butuh balasan darimu. Hingga akhirnya As'ab bin Jubair ini hidup dengan ada bantuan dari seseorang. Tidak lama kemudian terdengar berita tentang kematian seorang laki-laki yang soleh bernama Khalid bin Abdullah bin Uthman. Kematian seorang laki-laki ini, Khalid bin Abdullah bin Utsman ini menggemparkan seluruh penduduk pada waktu itu. Hingga banyak orang yang ikut terlibat menyolatkannya dan mengantarkan jenazahnya. Bahkan Ash'ab pun ikut di sana. Ketika Ash'ab ikut mengantarkan jenazahnya, Ash'ab tidak sengaja bertemu lagi dengan si laki-laki yang tadi. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Ash'ab, "Wahai Ash'ab, apakah kamu ingin tahu siapakah laki-laki yang telah membantu kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu?" Ash'ab kemudian menjawab, "Iya." Lalu laki-laki itu berkata, "Jenazah laki-laki inilah. Jenazah laki-laki yang sudah kamu sholatkan dan sudah kamu antarkan inilah yang telah membantu kebutuhanmu selama kamu hidup." Kemudian Ash'ab berkata dalam hatinya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, dia adalah orang yang telah memenuhi kebutuhan aku di dunia dan anak-anakku, maka penuhilah, ringankanlah beban dia di akhirat." Fa'il khair min wara'i hijab. Laki-laki ini dikenal sebagai fa'il khair min wara'i hijab. Orang yang suka melakukan kebaikan di balik hijab, alias tanpa ada pihak lain yang mengetahuinya. Ini juga termasuk bentuk ta'awun, termasuk bentuk kepekaan terhadap sesama. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Siapa yang senantiasa memperhatikan kebutuhan saudaranya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memenuhi kebutuhannya. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tolong menolong di atas kebajikan dan takwa. Sangat banyak sekali manfaatnya. Sangat besar sekali faidahnya. Di antara faidah-faidah itu, yang pertama, memperingan sebuah pekerjaan yang besar, yang tidak dimampui jika dilakukan oleh perorangan. Ketika ada amaliyah yang besar, amalan yang besar yang membutuhkan banyak pihak terlibat, itu akan menjadi ringan ketika dilakukan dan ditempuh secara bersama-sama. Beda halnya kalau dibebankan kepada masing-masing orang, akan terasa berat. Sehingga keutamaan ta'awun atau faidah ta'awun yang pertama adalah meringankan sebuah amalan yang besar menjadi mudah untuk bisa diselesaikan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah ta'awun yang kedua adalah setiap orang akan timbul perasaan dalam dirinya bahwa dia butuh kepada sesamanya. Dia akan sadar bahwa dia tidak menjadi kuat jika tanpa ada bantuan dari saudaranya. Jadi dengan adanya ta'awun, setiap orang akan mempunyai kesadaran betapa butuhnya kepada bantuan sesama. Sehingga setiap orang tidak akan pernah menyia-nyiakan keberadaan sesamanya. Dia akan menjaga hubungannya dengan sesamanya. Dia akan selalu dekat dengan sesamanya. Dan seterusnya. Kemudian faedah berikutnya, at-ta'awun, kerjasama. dalam hal kebajikan dan takwa adalah merupakan bukti hubbul khair lil akhirin, cinta kebaikan untuk sesama. Karena dalam ta'awun kita akan melibatkan saudara-saudara kita. Kita akan mengajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama berjuang, bersama-sama menempuh kebaikan. Sehingga ta'awun menjadi bukti, menjadi dalil hubbul khair lil akhirin, cinta kebaikan untuk sesama. Taib. Sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita tunda dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.